ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Bapak dan Ibu-ibu wali santri dari Joglo Tahfidz Yogyakarta yang semoga dirahmati oleh Allah, para ustadz dan ustadzah, Ustadz Mustafa, kepala Joglo Tahfidz, dan juga para ustadzah yang telah ikut hadir di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian perdana untuk tahun pelajaran 2021-2022. Jadi insyaallah Bapak dan Ibu, setiap beberapa bulan sekali kita akan adakan kajian parenting yang juga pertemuan orang tua murid atau wali santri, yang kita akan coba manfaatkan kesempatan tersebut untuk mengkaji ya bagaimana parenting sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Jadi kita mulai untuk tahun ajaran baru ini adalah kajian yang pertama. Kita akan coba membahas sebuah kitab yang kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang berjudul Rokais fi Tarbiyatil Abna. Bukunya tidak besar, bukunya tipis ya. Insya Allah kita akan coba ambil faedah-faedah yang bisa menambah keilmuan kita, terutama tentang bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bapak dan Ibu bisa cek ya, kita sudah kirimkan e-book terjemahannya. Silahkan dibuka dan juga silahkan dicatat faedah-faedah tambahan yang mungkin diberikan selama kajian. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, bahwa apabila seorang ayah, ya orang tua itu mendidik anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, maka yang pertama kali mendapatkan keberuntungan itu adalah orang tuanya sendiri. Ya, jadi kebaikan mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah ini kembali kepada bapak dan ibu sendiri, bukan kepada orang lain. Ya, yang pertama kali mendapatkan faedah adalah kita sebagai orang tua. Faedahnya yang pertama, ketika kita masih hidup di dunia, barakallahu fiikum, ya, maka anak-anak yang soleh dan solehah ini, dia akan merawat bapak dan ibunya. Jadi, dia karena dia soleh dan solehah, karena dia memiliki keterikatan yang kuat terhadap agama, maka dia akan berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap anak adalah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Ya, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Maka kalau kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah mereka akan tahu apa yang menjadi hak orang tuanya. Terutama ketika kita berada di usia senja, Bapak dan Ibu. Ya, kita di hari-hari ini kita lihat ya, banyak sekali orang yang tumbang, orang yang sakit. Ya, nah, maka ketika kita lanjut usia atau ketika kita sakit, ada anak-anak yang siap untuk merawat kita. Nah, ini di antara keutamaan kita memiliki anak yang saleh. Ya, orang tua akan dirawat dengan baik oleh anak-anaknya ketika dia masih hidup. Anak akan berusaha untuk berbakti, membuat bahagia orang tuanya ketika dia masih hidup. Ya, jadi ini kebaikan anak yang saleh. Kemudian ketika kita meninggal dunia, ya, keutamaan kita memiliki anak yang soleh. Ketika kita meninggal dunia, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mereka tidak lupa. Mereka akan senantiasa mendoakan Bapak dan Ibunya. Dan ini termasuk salah satu dari tiga amalan yang akan mengalir pahalanya kepada orang tua, ya, kepada seseorang yang telah meninggal dunia. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amalhu illa min thalath." Ya, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka putus amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakannya. Anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, sehingga ketika kita meninggal dunia, anak yang soleh ini gak lupa. Mendoakan terus. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Dia berdoa, ya Allah, ya, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kemudian sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidikku ketika aku kecil. Dan ini bisa menaikkan derajat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada seorang ayah yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna li hadza?" Dari mana saya mendapatkan ini? Seakan-akan dia merasa bahwa dia tidak pantas untuk menempati posisi yang terbaik ini, posisi yang sangat tinggi ini. Ternyata apa? "Hadza biistighfari waladika lak." Ini kau peroleh karena istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu untuk dirimu. Jadi anaknya beristighfar untuk bapaknya, bapaknya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa di antara kita, Bapak dan Ibu rahimakumullah, yang tidak menginginkan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita ingin semua. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari kita mendidik anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita akan selamat dari hisab Allah Subhanahu wa taala, permintaan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai orang tua, jangan dikira bahwa kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah pendidikan anak kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, ya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, bagaimana upaya yang telah dia lakukan untuk menjaga anaknya ini agar tidak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sudahkah kita menjalankan ini semua? Ya. Sehingga tidak ada rugi sama sekali, Bapak dan Ibu. Setiap upaya yang kita curahkan untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, tidak akan membawa kerugian sedikit pun. Di dunia kita akan mendapatkan keberuntungan, di akhirat pun kita akan selamat. Dan bahkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penting sekali bagi kita, ya, untuk berupaya yang mendidik anak-anak kita ini agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Berupayalah semaksimal mungkin agar anak-anak kita ini semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, karena keberuntungannya akan kembali kepada kita sebagai orang tua. Nah, oleh karena itu kita akan coba di sini bahas, ya, beberapa perkara yang menjadi pilar keberhasilan orang tua dalam mendidik anak-anak sehingga anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita tidak akan baca secara harfan bi harfin, ya, satu persatu dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abil Muhsin dalam kitab Rokais Fi Tarbiyatil Abna ini. Secara lengkapnya Bapak dan Ibu bisa baca sendiri. Jadi kita akan jelaskan poin-poinnya secara ringkas. Baik. Yang pertama, ya, kata beliau di sini, usaha yang dilakukan orang tua untuk menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah adalah, ya, ikhtiar az-zawjah as-salihah. Ikhtiaru zawjah as-salihah. Mencari istri yang saleh. Ini tentunya bagi para bapak. Berarti kalau bagi para ibu, mencari suami yang saleh. Ya, mencari pasangan yang saleh dan salehah. Nah, ini menjadi sangat penting sekali ya, karena yang mendidik anak itu dua orang, bapak dan ibunya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu ayyuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, di atas keislamannya. Maka kemudian bapak, kedua bapak dan ibunya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, menjadikan dia sebagai seorang Nasrani, dan menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Sehingga seseorang ketika dia ingin mendapatkan ya anak yang soleh dan solehah, dia harus memilih siapa yang menjadi partnernya, menjadi pasangannya dalam mendidik anak-anak ini. Ya, oleh karena itu disebutkan, dinukilkan dari sebagian ulama, ada sebuah kisah bapak dan ibu. Ada seorang pemuda yang dia baru menikah, kemudian dianugerahi seorang anak. Ketika anaknya ini masih merah, baru saja dilahirkan oleh sang istri, dia bawa bayi ini ke hadapan seorang alim. Dia bawa ke hadapan seorang alim, kemudian dia meminta bimbingan. Wahai syekh, kata dia, saya baru saja dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang anak. Ya, apa yang kau nasihatkan untuk agar aku bisa mendidik anak ini sedini mungkin? Ya, ini kata kuncinya. Dia ingin mendidik anak-anak itu sedini mungkin. Maka kata syekh tadi, kata sang alim, qotta akhart, sungguh engkau telah terlambat. Maka kagetlah sang pemuda. Bagaimana mungkin anak saya masih merah? Kenapa saya dikatakan terlambat? Ya. Kemudian syekh yang mengatakan, sesungguhnya fase mendidik anak itu dimulai ketika kita mencari siapa yang menjadi pasangan hidup kita. Seorang laki-laki mencari istri yang salehah, seorang wanita mencari suami atau menerima pinangan seorang suami yang saleh. Nah, ya. Jadi inilah pada hakikatnya awal pendidikan anak, ketika seseorang mencari pasangan hidupnya yang akan mendampingi dia dalam mendidik anak. Ya Ustadz, gimana ini Ustadz? Kita bahasa Jawanya sudah kebajut ini Ustadz. Sudah terlanjur. Ya, kita sudah terlanjur punya pasangan. Apa yang harus kita lakukan berkenaan dengan poin yang pertama ini? Ya. Kalau kita sudah menikah, maka yang perlu kita lakukan adalah menyamakan visi dan misi kita dalam mendidik anak. Ya. Jadi suami dan istri itu harus kompak. Ya, bahwa kita ingin agar anak-anak kita ini tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Harus ada kekompakan, harus ada kesamaan cita-cita. Ya. Kalau sudah berbeda cita-citanya, bapaknya ingin anaknya menjadi hafiz, ya, menjadi seorang hafiz, sedangkan ibunya menginginkan anaknya sebagai seorang artis, hafiz, artis, ya, maka ini tidak akan ketemu. Ya. Oleh karena itu, kita harus kompak. Saya harapkan di sini yang hadir bukan hanya bapak saja atau ibu saja, tapi bapak dan ibu hadir. Kita harus samakan visi dan misi kita dalam mendidik anak. Ya, kita semua ingin mendapatkan keutamaan dari memiliki anak yang soleh. Maka bareng-bareng, mari kita bareng-bareng sama-sama. Ya, sesarengan untuk memberikan apa yang kita bisa agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Terutama di masa sekarang ya, bapak dan ibu. Kita terbatas di masa pandemi COVID yang belum berakhir ini. Wallahu ta'alam kapan akan berakhirnya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan kita jalan keluar ya dari wabah yang sedang melanda ini. Kita nggak tahu kapan akan selesai. Dan kita nggak bisa untuk memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada anak-anak, bapak dan ibu. Ya, dengan mengadakan kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Nggak bisa. Karena dibatasi peraturan. Ya, apalagi sekarang PPKM. Rencana kita itu ada, akan ada pertemuan demi pertemuan, walaupun tidak dilaksanakan selama satu pekan penuh. Tapi qadarullah wa masyafa'al. Ya, kita nggak bisa memaksakan diri mengadakan pertemuan dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, nanti yang akan banyak berperan adalah bapak dan ibu. Ya, Maka samakan visi, harus ada kerjasama di rumah antara bapak dan ibu, pembagian tugas, ya, agar proses pendidikan anak-anak ini, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh ini bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi ini yang pertama, hendaknya kita memilih pasangan yang saleh dan saleha. Kalau ini kita bawa ke ranah pasangan yang sudah keluarga yang sudah terbentuk, maka harus ada kesamaan visi dan misi. Anak-anak ini mau kita bawa kemana? Baik. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ad-du'a. Doa Bapak dan Ibu. Ya. Bahkan kata beliau di sini, wa inna min ahammi hadhihi raka'is ad-du'a lil abna. Termasuk hal yang sangat urgen. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, apa yang kita lakukan itu sekadar usaha. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh yang diberikan oleh Fadilatul Syekh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullah taala dalam kitab Fiqih Tarbiyatil Abna. Beliau membawakan dua putra Nabi, ya, ada dua putra Nabi, yang satu dididik di bawah asuhan bapaknya, yang satu tumbuh di penjara. Ya, yang pertama adalah anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, dia diasuh di bawah asuhannya Nabi Nuh alaihi salam. Tapi ketika terjadi banjir, ya, terjadi banjir bandang, kemudian semua orang-orang yang beriman naik bersama Nabi Nuh alaihissalam ke atas bahtera, anaknya nggak mau ikut. Anaknya Nabi nggak mau ikut bapaknya. Kata Nuh alaihissalam, ya bunayyir kam ma'ana, wahai putraku, ayo naik bersamaku. Tapi nggak mau, padahal dia anak Nabi, nggak mau ikut bapaknya. Ya, ini menunjukkan bahwa hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita sebagai orang tua. Ya. Sebaliknya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mencermati kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam beliau pernah dipenjara selama beberapa tahun. Tapi apakah ini kemudian mengurangi kemuliaan akhlak Nabi Yusuf alaihi salam? Beliau ada di penjara. Ya, bagaimana yang kita ketahui, penjara isinya banyak pelaku kejahatan. Ya, orang-orang zalim, orang-orang yang rusak di penjara. Tapi itu tidak mengubah karakter Nabi Yusuf alaihi salam. Maka ambillah pelajaran dari dua kisah ini Bapak dan Ibu, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita jangan lupa berdoa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita ini tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Para nabi disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya ini, para nabi di antaranya Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak keturunan yang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Demikian juga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati." Wahai Rabbku, jadikanlah aku, ya, sebagai hamba-Mu yang menegakkan salat, demikian juga anak keturunanku. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan, ya, anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang menjaga salatnya. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan kepada anak-anak kita dunia dan akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang saleh dan anak-anak yang salehah. Perlu kita ketahui Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa orang tua itu adalah doa yang termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah. Baik itu doa kebaikan maupun doa keburukan atas diri sang anak, dua-duanya dikabulkan. Maka hati-hati kita dari berdoa, ya, untuk anak-anak kita. Jangan sampai berdoa keburukan dan tidak mendoakan kebaikan kepada mereka. Nabi alaihi salatu wassalam, naam, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, beliau mengatakan salatu da'awat mustajabat la syakka fihinna, ada tiga doa yang diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada keraguan sama sekali padanya. Yang pertama, da'watul walid, doanya orang tua. Wa da'watul musafir, yang kedua dakwah atau doanya seorang yang sedang safar. Wa da'watul madlum, dan doa orang yang dizalimi. Unzuru barakallahu fikum, salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah doanya orang tua untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, jaga doa kita ya, jangan doakan kejelekan ya untuk anak-anak. Jangan kemudian kemarahan kita, ketidakridhoan kita kepada anak menyebabkan keluar doa keburukan untuk anak-anak kita. Hati-hati ya, ini termasuk doa yang dikabulkan ya. Makanya Nabi SAW melarang ya, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha ata' fayastajibu lakum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, janganlah kalian mendoakan kejelekan atas diri kalian ya, janganlah kalian mendoakan kejelekan atas anak-anak kalian, dan janganlah kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. Jangan sampai doa tersebut ya bertepatan dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengabulkan doa, lalu dia kabulkan doa itu bagi kalian. Nauzubillah. Ya. Kita dapati dalam hadis ya, disebutkan kisahnya Juraij. Juraij yang ketika dipanggil oleh ibunya, dia lebih mementingkan salat sunnahnya. Maka keluar ucapan buruk dari sang ibu. Ya, mudah-mudahan dia dipertemukan wajahnya. Dia dipertemukan dengan wajah seorang wanita pezina. Dan terjadi apa yang didoakan oleh ibunya Juraij. Karena kekesalan dia kepada Juraij, dia doakan keburukan untuk anaknya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi betul Bapak dan Ibu, ya. Kita karena ketidaksabaran ya, seorang ayah karena ketidaksabaran seorang ibu, lalu keluar doa keburukan. Yang ini menyebabkan ya dikabulkannya doa tersebut, lalu dia sendiri yang merasa rugi karena doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, biasakan kita, sekesal apapun kita kepada anak, yang keluar dari lisan kita adalah ucapan kebaikan Bapak dan Ibu. Ya, bukan ucapan keburukan. Hati-hati. Ya. Sebagai faedah ya, ketika kami belajar di Hadramaut dulu, orang tua ketika marah kepada anaknya, marah seperti kita. Hanya saja yang keluar dari lisan mereka adalah ucapan doa. Ya hadakallah, atau Allah yahdik, atau aslahakallah. Hadakallah dan Allah yahdik, ini maknanya sama. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Dia marah, tapi yang keluar dari lisannya adalah ucapan kebaikan. Aslahakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaanmu. Ini yang hendaknya mengalir dari lisan-lisan kita untuk anak-anak kita, walaupun kita sedang marah. Jangan kemudian keluar doa-doa kejelekan atas diri sang anak. Kalau doa itu dikabulkan oleh Allah, maka kita sendiri sebagai orang tua yang akan menanggung kekecewaan atau kesedihan karena doa buruk yang kita panjatkan untuk anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ikhtiar asma tayyibah. Ikhtiarul asma'i tayyibah, memilihkan nama yang baik. Ya. Jadi orang tua itu bertugas untuk memberikan nama yang baik untuk anaknya. Nah, ini besar sekali pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengkhabarkan kepada para sahabat nama apakah yang paling baik, beliau mengatakan ahabbul asma inda Allah Abdullah wa Abdurrahman. Ya, sebaik-baik nama di sisi Allah Subhanahu wa taala atau nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama-nama yang menunjukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu memberi nama yang baik kepada anak-anak kita, Bapak dan Ibu rahimakumullah? Karena dengan nama yang baik itu, kita bisa menjadikannya sebagai wasilah bagi kita untuk menasihati anak. Ya, misalnya ada masa mungkin ketika dia lalai atau dia merasa berat untuk melakukan ketaatan. Kemudian kita beri nama anak kita itu dengan nama Abdullah atau Abdurrahman atau Muhammad atau nama-nama yang baik. Maka dengan namanya ini kita bisa mengingatkan sang anak. Nak, kamu bapak beri nama Abdullah. Artinya hamba Allah. Ya. Apakah pantas seorang hamba Allah ketika terdengar suara adzan misalnya, dia tidak langsung memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak pantas. Ini ilustrasi saja bagaimana sebuah nama itu menjadi wasilah bagi kita untuk menasihati anak. Ya, coba misalnya bapaknya ngasih nama anaknya dengan nama pemain bola, Ronaldo. Ya. Nah, ketika tiba waktu sholat, anaknya malas sholat. Nak, kamu itu bapak kasih nama Ronaldo, nak. Nah, terus kenapa, Bi? Ya, apa hubungannya dengan sholat? Nggak ada, kan? Ya, apakah Ronaldo seorang yang rajin sholat? Nggak, seorang yang kafir. Ya, orang yang kafir. Oleh karena itu, hendaknya seorang ayah itu berupaya untuk memberikan nama yang baik. Ya, untuk anak-anaknya. Ya, dan dia nanti akan berterima kasih kepada bapaknya. Kenapa saya diberikan nama ini? Nama yang demikian indah dianugerahi oleh seorang ayah kepada anaknya. Dia akan memuji bapaknya, dia akan hormat kepada bapaknya. Tapi kalau namanya ya tidak mencerminkan keislaman atau namanya nama yang buruk, maka bapaknya akan dicela. Ketika anaknya belajar agama, oh, ketahuan bahwa makna namanya ini adalah nama yang tidak baik. Maka bapaknya akan menjadi sumber kekecewaan bagi sang anak. Kenapa kok saya dikasih nama ini? Ternyata namanya tidak baik. Maka hati-hati kita memberikan nama kepada anak. Ya, nama adalah jalan bagi sang anak ya untuk mendapatkan kebaikan. Jangan disia-siakan dengan memberikan nama yang buruk kepada anak-anak kita. Berikanlah nama yang baik, yang bisa menggiring dia kepada ketaatan kepada Allah, yang bisa menggiring dia kepada kesolehan. Nah, kemudian barakallahu fikum, yang keempat. Ya, bagaimana kita sampaikan tadi, kita akan bahas secara ringkas saja poin-poin yang ada. Yang keempat, di antara pilar pendidikan anak adalah bersikap adil. Ya, jadi semua anak hendaknya kita perlakukan dengan sama. Dalam artian ketika satu diberikan perhatian, semuanya harus diberikan perhatian. Ketika satu di antara mereka mendapatkan curahan kasih sayang, maka seluruhnya juga hendaknya mendapatkan curahan kasih sayang. Tidak ada konsep anak emas dalam Islam. Anak yang selalu diunggulkan. Anak yang selalu dipuji-puji. Anak yang selalu mendapatkan curahan perhatian dari orang tua. Melebihi saudara-saudaranya. Ya, orang tua itu hendaknya bersikap adil kepada anak. Ya. Kenapa? Karena tentu dia menginginkan agar yang berbakti kepada dia bukan satu dua orang anaknya saja, tapi semuanya, ya enggak? Kita ingin agar anak-anak kita seluruhnya berbakti. Ya, punya anak lima, seluruhnya, kelima-limanya berbakti kepada orang tuanya. Ini yang menjadi harapan kita, ya. Oleh karena itu, perlakuan kita kepada semua anak hendaknya adil. Adil bukan artinya sama rata ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Tentu kebutuhan anak yang sudah kuliah berbeda dengan anak yang masih TK. Tapi kalau semuanya diberi, kalau satu diberi, semuanya diberi. Kita ambil contoh misalnya pada hari raya. Ya. ada salah satu anak kita belikan baju baru, yang lainnya pun kita belikan baju baru. Ya. Anak-anak kita diberikan alat tulis, misalnya memang saatnya untuk ganti, maka yang lainnya pun diberikan hal yang sama. Jangan berbuat tidak adil. Pernah terjadi satu kasus, ini yang dibawakan oleh Syekh di sini, kisahnya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan bahwa An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma ini pernah diberikan hadiah oleh bapaknya. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa dia diberikan seekor budak, seorang budak. Ya, dan riwayat yang lain dia diberikan sebidang tanah. Maka kemudian Bashir sebagai seorang bapak, dia ingin agar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadi saksi terhadap pemberian tersebut. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi terhadap pemberian tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, a'taita sa'ira waladika mithla hadha? Apakah engkau memberikan kepada seluruh anakmu hal yang sama? Kemudian kata Bashir, tidak. Ya, saya tidak. Saya hanya berikan ini kepada Nu'man saja. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, fattaqullaha wa'dilu baina awladikum. Bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, dan berbuat adillah kepada anak-anakmu. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus berbuat adil kepada anak-anak kita. Jangan sampai kemudian terjadi permusuhan di antara mereka karena sebab ketidakadilan orang tuanya. Apabila seorang bapak atau seorang ibu berbuat tidak adil kepada anak-anak, ya, maka ini akan menimbulkan permusuhan. Orang yang selalu dilimpahi perhatian oleh bapak dan ibunya akan dimusuhi oleh anak-anaknya. Kalau kita cermati kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, dikisahkan bahwa saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ini merasa bahwa perhatian Nabi Yakub sebagai seorang ayah ini lebih kepada Yusuf alaihissalam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh pada kisahnya Yusuf ini dan saudaranya terdapat tanda kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertanya. Dan ingatlah ketika mereka mengatakan, yakni saudaranya Yusuf alaihissalam, mengatakan bahwa Yusuf dan saudara laki-lakinya, yaitu Bunyamin, ini lebih dicintai oleh bapak kita daripada kecintaannya kepada kita. Padahal kita adalah sekelompok. Ya, kita lebih banyak jumlahnya daripada Yusuf dan saudara laki-lakinya. Maka ini yang menyebabkan, menyebabkan saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam ini tega untuk membuang Nabi Yusuf alaihissalam jauh dari bapaknya. Nah, ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Hendaknya kita ambil ibrahnya bahwa ketidakadilan atau perhatian yang berlebih dari seorang bapak atau seorang ibu kepada salah seorang anak bisa menyebabkan permusuhan. Bisa menyebabkan permusuhan antar anak-anak. Demikian juga keburukan yang bisa muncul karena ketidakadilan ini nanti ketika kita sudah tua. Ya, kalau kita hanya memberikan perhatian kepada salah seorang anak, bisa jadi anak-anak yang lain enggan untuk berbakti kepada bapak dan ibunya. Dan ini musyahad, yakni satu hal yang kita saksikan bersama. Ada sebagian anak yang tidak terlalu perhatian kepada bapak dan ibunya. Kenapa saya harus perhatian kepada bapak dan ibu? Padahal dulu bapak dan ibu itu hanya perhatian kepada mas saja. Apa-apa mas. Apa-apa mas saja yang diberikan perhatian. Bahkan ketika sudah menikah, anak-anak mas lah yang lebih diperhatikan oleh bapak dan ibu. Ngapain saya berkunjung kepada bapak dan ibu? Ada sebagian anak-anak muncul perasaan seperti itu. Makanya ketika hari raya Idul Fitri, dia lebih suka untuk mudik ke rumah mertuanya daripada ke rumah bapak dan ibunya. Kenapa? Karena dia sakit hati. Setiap kali dia pulang, dia melihat perhatian yang berlebihan dari bapak dan ibunya kepada keluarga kakaknya. Ya, pernah dengar kan hal yang seperti itu, ya? Suatu hal yang biasa terjadi. Oleh karena itu, hendaknya kita berupaya berbuat adil. Dan memang tidak bisa dipungkiri, ada anak-anak yang mendapatkan tempat lebih di hati kita. Ini satu hal yang tidak dipungkiri. Ada anak yang saleh, ada anak yang lebih taat, ya. Tapi secara zahir kita harus tetap menunjukkan keadilan di hadapan mereka, ya. Karena kemaslahatannya akan kembali kepada anak-anak itu dan juga kembali kepada kita sebagai orang tua. Baik. Kemudian yang kelima, ya, arifku warahmah, kelemah lembutan dan kasih sayang. Jadi mendidik anak itu hendaknya kita lakukan dengan penuh kelemah lembutan dan curahan kasih sayang. Jadi ini defaultnya, hukum asalnya kita mendidik anak itu dengan kelemah lembutan dan kasih sayang, bukan dengan sikap keras, bukan dengan sikap yang kaku, bukan dengan ucapan yang kasar. Ada sebuah faedah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Khaldun rahimahullahu taala dalam mukaddimahnya, ya, ketika beliau berbicara tentang pendidikan anak, apabila anak itu dididik dengan penuh kekasaran, dengan sikap keras, ya, maka anak-anak itu akan tumbuh menjadi para pembohong. Ya, karena dia pada dasarnya anak-anak yang gak lepas dari kesalahan. Karena dia takut dihukum oleh bapaknya dengan hukuman yang keras, dia akan mudah berbohong. Berbeda kalau seorang bapak memberikan hukuman yang proporsional, dia akan tetap jujur, anak-anaknya akan tetap jujur. Maka hukum asal kita dalam mendidik anak itu adalah dengan penuh kelemah lembutan, ya. Dalam berucap, dalam menasihati, dalam membimbing mereka, bahkan dalam memberikan hukuman. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karakternya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin min Allah lintalahum. Walau kunta fadhdan ghalidal qalb lan faddu min hawlik. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau pun bersikap lemah lembut kepada mereka, wahai Rasul, wahai Muhammad. Wa in kunta fadhdan ghalidal qalb lan faddu min hawlik. Apabila engkau, ya, bersikap kasar, kaku, ya, hatimu keras, maka mereka akan berpaling darimu. Sehingga kita kalau ingin dekat dengan anak-anak kita, ya, harus menghiasi diri kita dengan kelemah lembutan. Jangan suka bentak, jangan suka ringan tangan menghukum anak. Ya, sebagian orang tua salah mengartikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebolehan memukul. Ya. Memukul itu dalam perkara yang sangat krusial, ya, masalah sholat. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, muru auladakum bisholat wahum abna'u sabak wadribuhum alaiha wahum abna'ul asyar. Ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika tidak mau sholat saat mereka berusia 10 tahun. Ini dalam permasalahan sholat. Bukan karena permasalahan dia numpahin makanan, bukan karena dia coret-coret tembok, bukan karena dia mungkin merusak alat milik bapaknya. Tidak, masalah sholat. Sholat yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdu bainana wa baina kufri tarku sholah. Perjanjian antara kita dengan kekufuran adalah sholat. Ya. Sehingga jangan mudah kemudian memberikan hukuman kepada anak-anak. Hati-hati, hukuman yang terlalu berat yang kita berikan kepada anak-anak ini akan menyebabkan anak-anak kita, ya, membenci orang tuanya. Ya, membenci orang tuanya. Hati-hati. Jangan sampai anak itu membenci kita. Ya, terutama ini perlu saya sampaikan ketika anak mungkin agak berat dia menghafal Al-Quran, lalu kita beri dia hukuman. Ya, kita beri dia hukuman yang berat. Kita pukul dia, hati-hati, dia bisa saja membenci bapaknya dan juga membenci Al-Quran. Anda menjadi penyebab anak Anda menjadi pembenci Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini saya dihukum oleh bapak. Karena Al-Quran ini saya dimarah-marahi bapak. Karena Al-Quran ini, ya, punggung saya dipukuli bapak. Akhirnya dia benci kepada Al-Quran. Begitu bapaknya meninggal dunia, dia tinggalkan Al-Quran begitu saja. Hati-hati. Jangan sampai menjadi penyebab anak-anak kita membenci Al-Quran. Maka kedepankanlah sikap lemah dan lembut kepada anak-anak kita. Bapak dan Ibu, kalau kita dekat dengan anak-anak kita, maka akan mudah membimbingnya, memberikan bimbingan kepada anak-anak kita. Permasalahannya, sebagian kita lebih dekat dengan HP daripada dengan anak-anak kita. Kita lebih suka menghabiskan waktu keluyuran bersama teman-teman kita daripada ya menghabiskan waktu dengan anak-anak kita. Ini permasalahannya. Sehingga bapak dan anak itu berjarak. Apa yang disampaikan oleh seorang bapak tidak langsung diterima oleh anaknya. Karena ada jarak. Ya. Oleh karena itu, bangunlah pendidikan anak ini di atas kasih sayang dan sikap kelemah lembutan. Kalau kita mendidik anak dengan penuh kelemah lembutan, insya Allah akan mudah untuk membimbingnya. Kemudian yang keenam, barakallahu fikum, an-nushu wa taujih. Memberikan nasihat dan pengarahan kepada anak. Ya, jadi hendaknya kita meluangkan waktu untuk berbicara dengan anak, ya. Berbicara dengan anak empat mata, ya. Nanti kita masukkan, berikan nasihat-nasihat yang baik untuk anak-anak kita yang akan menjadi bekal mereka ketika mereka dewasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau dalam hadisnya Ibnu Abbas, beliau berpesan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni mu'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai anak, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa perkara. Jagalah Allah, nak, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, nak, maka engkau akan dapatkan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbingmu. Demikian juga dalam surat Luqman, kita bisa melihat bagaimana Luqman berbicara kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, wahai buah hatiku, janganlah engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya. Oleh karena itu, luangkan waktu kita bersama anak kita, berikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita, berikan pengarahan-pengarahan. Ya, kita ikhlaskan niat kita, ya, kemudian kita sampaikan kebaikan kepada anak-anak kita, yang ini akan dibawa oleh anak-anak sampai mereka dewasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya akan berikan sebuah faedah masih berkaitan dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya sebenarnya kisahnya Nabi Yusuf itu padanya terdapat banyak sekali pelajaran parenting, ya. Bagaimana ilaqah, hubungan antara seorang ayah dengan seorang bapak. Bapak dan Ibu, dalam kehidupan Yusuf alaihissalam terdapat sebuah fase di mana Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan godaan yang luar biasa dari seorang wanita. Ya, wanitanya bukan wanita sembarangan. Dia adalah seorang istri dari pembesar Mesir. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa dia adalah sosok wanita yang sangat cantik. Ya, hanya saja dia dalam sebagian riwayat ya dikatakan bahwa suaminya tidak bisa memberikan kepuasan kepada sang istri karena suaminya sudah tua. Ya, sementara dia masih bergejolak. Ya, oleh karena itu ketika dia melihat sosok Yusuf alaihissalam yang sangat tampan, maka wanita ini pun tertarik kepada Yusuf alaihissalam. Ketika tiba saatnya mereka sedang berdua-duaan, maka Yusuf alaihissalam digoda oleh sang wanita. Apakah kemudian Yusuf alaihissalam tidak tergoda? Ya, disebutkan dalam Al-Quran, qad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Sang wanita telah berhasrat kepada Yusuf, demikian juga Yusuf telah berhasrat kepada sang wanita. Namun itu semua tidak terjadi, tidak terlaksana, karena Yusuf melihat tanda dari Rabb-nya. Ya. Nah, apa yang menyebabkan Yusuf alaihissalam terselamatkan? Ya, padahal dia juga berhasrat kepada sang wanita. Ya, artinya kalau dia katakan oke, ya sudah terjadi. Ya, perbuatan nista. Dan disebutkan dalam sebagian tafsir bahwa Yusuf itu teringat dengan bapaknya. Bapaknya seakan-akan muncul. Kemudian mengingatkan kepada Yusuf alaihissalam, wahai anakku, aku gak pernah mengajarkanmu hal-hal yang seperti ini. Dalam sebagian riwayat disebutkan tampak wajah bapaknya sedang menggigit jarinya. Ya, menunjukkan kekecewaan kepada Yusuf alaihissalam. Diingatkan dia bahwa kalau kau lanjutkan ini kau akan membuat bapakmu kecewa. Maka kemudian Yusuf alaihissalam pun tidak melayani apa yang diinginkan oleh sang wanita. Nah, disebutkan oleh para ulama, kenapa kok bayangan bapaknya itu bisa muncul kepada Yusuf alaihissalam? Ya, karena hubungan yang demikian erat antara seorang bapak dengan seorang anak. Kalau kita flashback kembalikan ke awal surat Yusuf, kita akan dapati hubungan yang sangat erat antara bapak dan anak. Ya. Apa yang menunjukkan kedekatan mereka berdua? Nabi Yusuf itu curhat sama bapaknya. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang, ada mentari dan rembulan, aku melihat semuanya bersujud kepadaku. Lihat kedekatan seorang anak laki-laki dengan bapaknya. Dia ceritakan mimpinya kepada sang bapak. Oleh karena itu, hubungan yang erat antara seorang bapak dengan seorang anak dari kecil ini memiliki efek positif yang luar biasa. Ya, dia akan dengan mudah memberikan nasihat kepada anak, nasihat yang akan senantiasa dia bawa sampai dia dewasa. Oleh karena itu, hendaknya kita berupaya untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada anak-anak kita. Ya, apa saja yang bisa kita berikan? Ya, masalah tauhid, masalah berpegang teguh dengan kebenaran, masalah ketawaduan, semua perkara kebaikan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketujuh, barakallahu fiikum. Kata Syekh Abdul Razak di sini, al-jalisus salih. Ya, yang ketujuh adalah teman duduk yang saleh. Teman duduk yang baik. Jadi orang tua itu harus memperhatikan dengan siapa anak-anaknya berteman. Di lingkungan yang seperti apa dia tumbuh. Ini perlu kita perhatikan. Ya, jangan sampai orang tua sudah berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik, namun anak dirusak oleh pertemanannya, dirusak oleh lingkungan sekitarnya. Maka rugilah orang tua tadi. Ada bocornya berarti kan? Ya, dia sudah berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik, namun pergaulan anak-anaknya tidak dia perhatikan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, pergaulan anak-anak kita perlu kita perhatikan. Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya kalian melihat dengan siapa dia berteman. Ya, dia memperhatikan siapa temannya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matsalul jalisi salih wal jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir. Kata Rasulullah SAW, permisalan teman duduk yang saleh dengan teman duduk yang buruk ini seperti orang penjual minyak wangi dan seorang peniup tungku perapian. Ya, jadi orang dulu kalau bikin sesuatu dari besi, besinya dimasukkan ke dalam perapian, lalu ada seorang yang bertugas untuk meniup bara api sehingga besi tersebut ya bisa ditempa. Ya. Qala fahamilul misk imma an yuhdhiyaka au imma yuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Seorang penjual minyak wangi ya bisa jadi engkau diberikan hadiah olehnya. Dia memberikan hadiah kepadamu atau engkau bisa dengan mudah membeli minyak wangi darinya. Atau paling tidak engkau mendapatkan aroma yang harum dari dirinya. Jadi tidak ada rugi teman yang baik, selalu mendapatkan kebaikan. Ya. Selalu mendapatkan kebaikan. Adapun teman yang buruk seperti nafikh al-kir, seperti orang yang meniup tungku, imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Bisa jadi engkau terbakar bajumu kalau dekat-dekat dengan orang yang meniup api, ya bisa terbakar baju kita, ya sama kayak kita dekat dengan tukang sate, ya tiba-tiba pulang ke rumah, loh kok bajunya bolong, ya Atau makanya nih kalau lagi musim bakar sate sekarang ya, kalau bakar sate jangan pakai baju yang disukai ya. Nanti ada bara apinya kena, ya sedih kita. Ya bisa jadi bajumu terbakar dan bisa jadi engkau mendapati aroma yang tidak mengenakkan. Ya, sehingga enggak baik. Nah, ini menunjukkan bahwa teman itu memberikan pengaruh kepada kita. Ya, kepada anak-anak kita, lihat dengan siapa dia bergaul, teman-temannya siapa. Kalau anak-anak kita biasanya baik, kemudian ketika dia berteman dengan sebagian orang, perilakunya berubah. Berarti ada sesuatu yang salah dalam pergaulannya. Kita harus luruskan kembali. Demikian juga media yang dia baca. Ya, hati-hati, sekarang kita belajarnya online. Harus bijak menggunakan HP. Jangan sampai setelah belajar online, waktu nonton HP-nya lebih banyak daripada belajar itu sendiri. Ya, dia buka segala macam. Maka ini akan membuat pengaruh kepada anak-anak kita. Membawa pengaruh kepada anak-anak kita. Maka perhatikanlah, ya, siapa teman bergaul anak-anak kita. Demikian juga, ya, media-media yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Baik. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum, al-qudwatul hasanah. Contoh keteladanan yang baik dari orang tua. Ya. Jadi kalau kita menginginkan anak-anak kita itu soleh, bapak dan ibu, kitanya harus soleh. Harus bisa menjadi contoh keteladanan di hadapan anak-anak kita. Ya, karena ini adalah metodologi yang paling efektif dalam mendidik. Ini kata Syekh Abdul Razak di sini, waqad dzakara ulama anna al-iqtida'a bilisanil hal ablaq min al-iqtida'i bilisanil maqal. Mengajarkan kebaikan dengan keteladanan itu lebih efektif daripada mengajarkannya dengan sekedar ucapan, Bapak dan Ibu. Ya. Mengajarkan kebaikan dengan keteladanan itu lebih efektif daripada mengajarkannya dengan sekedar ucapan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau membentuk masyarakat yang Islami dengan keteladanan. Ya. Ketika beliau memerintahkan kebaikan, beliau menjadi sosok terdepan untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Ya. Ketika beliau melarang dari satu keburukan, beliau jadi orang yang terdepan dalam meninggalkan keburukan tersebut. Maka ucapannya itu marem, ya. Apa marem itu? Artinya mendapatkan tempat di hati para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Wa ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Mereka dengan mudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu orang tua hendaknya menjadi qudwatun hasanah, menjadi contoh keteladanan yang baik. Ya. Kita ambil contoh misalnya. Ketika bapak dan ibu ingin agar anak-anak menjadi ahlul Quran. Maka hendaknya bapak dan ibu yang memberikan contoh menjadi ahlul Quran juga. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kalau ingin agar anak-anaknya menjadi seorang penuntut ilmu, bapak dan ibunya harus menunjukkan bahwa bapak dan ibunya juga ngaji. Jangan kemudian nyuruh-nyuruh anaknya, tapi bapak ibunya gak pernah ngaji, gak pernah talibul ilm. Ya, kalau punya media online yang dilihat film Korea misalnya, anaknya suruh jadi hafid Quran, gimana? Ya, atau nonton film bapaknya, anaknya disuruh menghafalkan Al-Quran. Kontradiktif. Maka kita harus berupaya untuk menjadi contoh teladan di hadapan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang kontradiktif antara ucapan dan perbuatannya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ya mengucapkan apa yang kalian sendiri tidak melakukannya? Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan apa yang kalian sendiri tidak melakukannya. Ya, makanya harus sesuai ucapan dan perbuatan kita. Ya, satu masalah yang muncul di tengah-tengah keluarga kaum muslimin yang anak-anaknya merokok. Ya, anak-anaknya merokok. Ya, dari mana dia merokok? Karena mencontoh bapaknya. Jadi tidak akan efektif sang bapak misalnya memerintahkan anaknya atau melarang anaknya untuk tidak merokok. Ya, nak, sambil ngerokok dia. Ya, nak, kamu jangan ngerokok ya. Ya, dia ngelarang anaknya ngerokok, tapi dia sambil ngerokok. Bagaimana mungkin kemudian anaknya akan mengikuti? Oh, bapak saja merokok. Ya, sama seperti masalah sholat. Ya, saya pernah mendapati anak-anak ya di suatu kampung mengisi tarawih. Datangnya itu masih terlalu awal, belum adzan isya, saya sudah datang sana ketemu anak-anak. Ya, kemudian takmirnya itu cerita, kita ini alhamdulillah. Ya, anak-anak ini mau ke masjid. Jadi mereka memang membuat keributan ya. Ya, berisik ya. Tapi kita tolerir, kita coba tolerir. Kenapa? Karena anak-anak ini bapak-bapaknya itu enggak sholat. Bapak-bapaknya itu enggak sholat. Tapi alhamdulillah anak-anak ini mau kita bujuk ya, memang disediakan gorengan, makanan biar mereka ke masjid. Alhamdulillah mereka mau sholat. Maka sangat disayangkan. Bagaimana mereka bisa konsisten dalam ketaatan? Ya, berat sekali bagi mereka. Kalau tidak ada contoh keteladanan dari orang tua. Oleh karena itu, ya faktor yang sangat penting sekali dalam pendidikan adalah keteladanan. Bahkan ini adalah masalah yang krusial dalam pendidikan kita, Bapak dan Ibu. Ya, saya sering angkat ini masalah ya, masalah P4. Mungkin Bapak dan Ibu, kalau seumuran saya atau lebih senior daripada saya kelahiran 83, masih mendapati pendidikan di era Presiden Soeharto. Ya, kalau dulu itu setiap kali kita mau masuk sekolah, SMP ada penataran P4. Masuk SMA ada penataran P4. Kuliah ada penataran P4. Berupaya pemerintah itu mendoktrin dengan sungguh-sungguh ya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu. Tapi nggak ada efeknya sama sekali. Bisa kita katakan nggak berbekas sama sekali, Bapak dan Ibu. Ya, apa sebabnya? Sebabnya nggak ada contoh keteladanan. Siapa sih orang yang benar-benar dia mengamalkan butir-butir P4 ini? Apakah presiden kita mengamalkan P4? Apakah menteri-menterinya mengamalkan P4? Apakah para gubernur mengamalkan P4? Pejabat-pejabat mengamalkan P4? Jauh sekali. Ya. Di sana ada yang butir yang namanya apa? Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mereka KKN. Bagaimana orang bisa kemudian meneladani ketuhanan yang Maha Esa, ya? Di sana ada ketuhanan yang Maha Esa. Mereka sebagian mereka pergi ke dukun, melakukan ritual-ritual kesyirikan. Sehingga apa? Enggak ada bekasnya. Ya, enggak ada bekasnya. Ada enggak di antara Bapak dan Ibu yang masih hafal 36 butir P4? Enggak ada kan? Ya. Kenapa ini muncul? Karena tidak ada keteladanan. Oleh karena itu orang tua dia harus bisa menjadi sosok teladan di rumahnya. Di hadapan anak-anak kita harus menjadi sosok teladan. Dan ini akan lebih mempermudah kita dalam mendidik anak-anak kita tanpa perlu banyak bicara. Masalah jilbab misalnya, ya ibunya setiap kali keluar pakai jilbab yang syar'i. Kadang-kadang kita nggak perlu nyuruh anak-anak itu pakai jilbab. Dia sudah lihat ibunya setiap kali keluar pakai jilbab syar'i, dia akan ikut. Anak yang laki-laki, ya kalau di suatu situasi normal di luar wabah, setiap kali dengar suara adzan, bapaknya langsung wudu, langsung pergi ke masjid. Tanpa perlu disuruh, anak-anak akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan bapaknya. Cobalah. Ya. Nah inilah Bapak dan Ibu, ya wali santri Joglo Tahfidz yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hal-hal yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam risalah yang berjudul Raqais fi Tarbiyatil Abna, ya walaupun ringkas poin-poin yang beliau sampaikan, Masya Allah, sangat bermanfaat bagi kita untuk menuntun kita menjadi orang tua yang baik, sehingga bisa menjadikan biiznillahi ta'ala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang saleh dan salehah, insya Allah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, sebagaimana yang sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa tadi, insya Allah kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Dan tanya jawab ini kita santai saja, ya, berkenaan dengan pendidikan anak kita atau juga berkenaan dengan program Joglo Tahfidz, kami persilahkan. Ya, tafadhol. Kami kembalikan kepada Ustadz Mustafa. Tafadhol Ustadz.